sedang patah hati yang baru sekali ku alami. Oh Tuhan, ternyata rasa ini memang perih. Benar apa yang mereka katakan? Tak pernah ku sangka apa yang ku rasa. Ternyata tak sama dengan apa yang dia rasakan. Oh. Sungguh tubuhku tak kuasa. Sedang patah hati yang baru sekali ku